Jangan satu merapat lagi. hacia tu Berlín. Beta ini, aku dan mama. menjalin bangangan perlia nona dari Jawa. Jadi soa asal beta lihat tanah Batavia. Cobalah rapat cari cilaka, hey! bolo baku bolo tengah malam pinggir pantai atas batu karang. Nyonden nona basenang batu nana. Tanya kita tanya pulang balik baru mau tahu kata itu siapa. Nyong hatiwe ladeng nona galala. Waktu dihadapan putar balik di balangan, kasih tinggal juga apa yang suka. Apa sumpah batin sama-sama suka. Cobalah rempah cari cilaka. Lah siapa mau larang, mau bilang apa zaman sama-sama suka. Waktu dihadapan putar balik di balangan, kasih tinggal juga apa yang punya suka. Apa sumpah batin sama-sama suka. Coba larang percari cilaka. Sama-sama suka. Coba larang percari cilaka. Sama-sama suka, coba-coba larang mencari cilaka. Sama-sama suka, sama-sama suka, coba-coba larang mencari cilaka. Orang adik dan kakak, siusin pun papa, siusin pun mama, laye la cuma hidup dan minta-minta la dari karma sampai sekurus sio sekurus lawangi sio sayangi sayang minta-minta lah dari rumah ka. Thank you. selama. Makan pisang bola-bola paling sadar di baranda. Apalagi dengan kalau makan sama-sama. Makan picu-picu habis bisa masih panas. Kalau secu-picu batu nganga sebisa lama. Pisang bola-bola paling sadar di baranda. Apalagi dengan kalau makan sama-sama. Makan dicubi-cubi habis bisa masih panas. Kalau secubi-cubi batu nganga sebisa lama. Tidak akan akan lupa selama hayat hidupku. Beta ingin mau pulang, pulang ke Ambon Manise, asal saja Kakasak, Pak. Saya juga bukan ketua di kampung, di mana? dari galang. Koko bu ikan racik cili di rujak suli. Ku yang bukaspi ada di lata dan dari yang buka rumah tiga. Pohon sagu di mana mana hasil laut tak buang. Sana, sana lawangi di kampung-kampung duduk tak tawa di pinggir pantai ujaru demung arenge. Pohon sagu di mana-mana hasil laut tak buang-buang di sana. Sana, sana lawangi di kampung-kampung duduk tak tawa di pinggir pantai ujaru demung arenge. Menari manis lawangi norai siyo sayangi. Jauh di sana lomba ronda, ada nopat tinggi dansa. Kita terus bersalin pakai banian di kabaya dansa. Rambut licin menyala, beta bajalan masuk sebuah pesta. Kita ada lihat nona-nona semulai basena. Kita tanda jolai dengan doci-doci sebuah bunyi. Kita paparipi cari nona pakai kain kabaya. Dengan duci katreci katomba lupa goyang patah-patah. Astaga naga, astaga naga, nona kabaya. Gara-gara goyang nona kabaya. Dansa sampai hampir lupa diri. Sama goyang astaga naga, astaga naga, nona kabaya. Kita pulang kita hampir jatuh di kepala. Astaga naga, astaga naga, nona kabaya. Sudah melepaskan